Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk mengkaji bersama-sama ayat suci Al-Quran. Pada hari ini kita akan mengkaji ayat 42 dari surat Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ مَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ. Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu tetaplah Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, ayat ini merupakan berita selanjutnya setelah Nabi Yusuf mentakwilkan takbir mimpi dari dua orang narapidana yang hidup bersamanya di dalam satu penjara. Satu orang akan disalib dan mati di atas tiang salib, dan satu lagi diselamatkan. Berdasarkan takbir mimpi itulah dia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menceritakan apakah takbir mimpi itu menjadi kenyataan. Namun di ayat 42 ini Allah langsung menyebutkan bahwa orang yang selamat lupa akan janjinya. Kenapa itu tidak diceritakan? Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi sering mengatakan bahwa banyak hal yang tidak penting di dalam sebuah cerita sehingga Allah tidak memasukkannya. Dan karena Allah dan karena kitab suci Al-Quran ini mengajak para pembaca juga untuk berpikir. Jadi ketika disebut ayat 42 atau tentang orang yang dikeluarkan itu lupa akan janjinya beberapa tahun lamanya, mengisyaratkan bahwa tabir mimpi Nabi Yusuf itu sesuai dengan kenyataan. Dan itu tidak ditulis, artinya yang dihukum salib dan dia pun terhukum salib, yang dilepaskan dari penjara dia pun dilepaskan dari penjara. Namun di ayat ini dan di ayat ini langsung menceritakan tentang orang yang dilepaskan itu pernah berjanji kepada Yusuf, dan Yusuf pun minta kepada dia kalau nanti dilepaskan bertemu dengan bapak angkatku, dengan perdana menteri, tolong kasih tahu keadaanku di penjara ini. Karena ceritanya dia ingin memenjarakanku sebentar saja, kok sampai beberapa tahun ini aku tidak ada kabar dan dia pun tidak menjemput saya. Rupanya setelah keluar penjara itulah manusia lupa dengan janji. Nah, manusia waktu kejepit sering teringat kepada Tuhannya, kepada orang yang ada di sekitarnya, tetapi ketika dia sudah hidup nikmat dan nyaman, terkadang banyak manusia yang lupa kepada Tuhannya, kepada orang yang telah membantunya. Termasuklah orang yang dikeluarkan dari penjara saat itu lupa dengan jasa Nabi Yusuf, dan itu sudah beberapa tahun lamanya. Sehingga disebutkan falabisa fi sijni bid'a sinin, sehingga Nabi Yusuf pun berada di dalam penjara beberapa tahun lamanya. Untuk lebih jelasnya, hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari ayat 42 surat Yusuf ini, kami persilakan Ustadz Perdana menggagas dan menerangkannya. Ya, terima kasih Ustadz Jenal. Menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan hari ini, karena dialog yang terjadi selanjutnya menggambarkan bagaimana adanya harapan dari Nabi Yusuf alaihissalam setelah beliau menafsirkan mimpi yang dialami oleh kedua pekerja yang dimasukkan penjara bersama dirinya. Yang menarik di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala membahasakan dengan redaksi zanna wa qala lillazi zanna, ya. Nabi Yusuf berkata kepada orang yang dia perkirakan. Jadi bukan ketika Nabi Yusuf sudah menafsirkan mimpi dari kedua pekerja itu tidak sampai kepada tingkat keyakinan, tetapi dia berkata zanna, dia menyangka itulah yang akan selamat, annahu najin. Ya, jadi di sini taraf pengetahuan Nabi Yusuf itu baru sampai kepada zannin, ya, sangkaan, tidak sampai kepada taraf keyakinan. Ini karena berdasarkan bukti-bukti, ya, berdasarkan pengetahuannya dari menafsirkan mimpi dari kedua pekerja tersebut. Uzkurni 'inda rabbik, ya, tolong ingatkan, sebutkan kebaikan-kebaikanku kepada tuanmu, gitu. Menarik di sini bahwa Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menafsirkan kata uzkurni, mengingatkan itu, bahwa ingatan itu adalah datangnya sesuatu dalam pikiran dan memiliki hubungan penerimaan dalam pikiran. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi menggambarkan begini, peingatan atau pengetahuan seseorang itu ibarat batu yang dilemparkan di dalam air. Yang terjadi adalah gelombang, adanya gelombang yang tepi-tepinya itu akan semakin mengecil. Begitulah kalau ingatan itu masuk ke dalam pikiran seseorang, ilmu pengetahuan atau informasi, maka informasi yang baru itu akan berada di posisi tepi, tengah. Sedangkan informasi lain yang sudah berada dalam ingatan itu akan berada di tepi, menepi begitu. Nah, pada satu saat ketika seseorang teringat kembali, maka ingatan-ingatan yang ada di tepi itu akan kembali berada di tengah. Inilah pentingnya hubungan ilmu pengetahuan atau informasi-informasi yang ada di dalam pikiran seseorang. Ketika dia belajar, maka yang terpenting adalah bagaimana dia berusaha untuk mengkaitkan informasi-informasi yang ada di dalam pikirannya. Ini juga yang disampaikan oleh Albert Einstein, bahwa yang belajar itu bukanlah menghafal, tapi bagaimana kita berusaha untuk mengkaitkan berbagai informasi yang ada di dalam pikiran kita dan menghasilkan suatu pengetahuan yang baru. Uzkurni 'inda rabbik, sebutkan saya, kebaikan-kebaikan saya di hadapan Tuhanmu. Nah, salah satu kisah yang menarik di dalam keterangan ayat ini adalah bahwa ternyata si orang yang selamat ini tadi fa'ansahu syaitan, dilupakan oleh syaitan. Tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Jainal Arifin bahwa gara-gara kesenangan, sudah gembira, terlalu gembira keluar dari penjara, kembali menikmati makan enak, kembali menikmati hidup enak, akhirnya seseorang melupakan betapa perihnya ketika dia di penjara dan segala macam keinginan-keinginan baik ketika dia berada di dalam kesulitan. Ini salah satu kebiasaan manusia, watak manusia dan karakter manusia. Wa iza massa insana durun da'a rabbahu li jambihi qa'idan aw qa'ima. Wa iza massahu khairun fazudu'ain arid, dalam keterangan ayat lain. Kalau ditimpa kesulitan, dia ingat kepada Tuhannya, ya. Berlama-lama di dalam berdoa. Tapi kalau sudah walain azaqna insana minna rahmatan farihabiha, kalau sudah berada dalam kondisi kesenangan, malah dia melupakan sang pemberi nikmat kepada dirinya. Inilah yang terjadi kepada kawan Nabi Yusuf sepenjara yang berhasil keluar. Akhirnya dia lupa karena menikmati kehidupannya. Tapi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, ini juga ada satu hikmah yang penting untuk kita ketahui, bahwa lupanya orang ini merupakan salah satu ketentuan dari Allah, agar karena para rasul tidak layak kebaikannya itu disebutkan oleh orang lain. Karena kebaikan para rasul itu, yang berhak menyebutkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada orang. Jadi tidak ada ketergantungan terhadap orang lain. Yang menjadi pelajaran besar di sini adalah bahwa Nabi Yusuf harusnya tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bergantung kepada temannya yang selamat dari penjara. Saya kira itu. Ya, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, ada kata-kata fa'ansahu syaiton, dilupakan oleh setan. Ustaz Perdana mengatakan bahwa ada kesengajaan Allah. Jadi di sini menarik kita kaji lebih jelas tentang siapa sebenarnya yang melupakan itu, yang membuat Nabi Yusuf itu lupa, apakah Allah ataukah setan. Ulama Asy'ari mengatakan semua perbuatan makhluk ini tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti kata Ustaz Perdana, ada memang skenario yang sengaja di dibuat Allah melalui setan sehingga orang yang terpenjara tadi lupa. Nah, di sisi lain berarti ini adalah skenario besar dari Allah Subhanahu wa taala demi kebaikan Nabi Yusuf di kemudian hari. Tetapi di sisi lain ini juga bukan berarti kalau lupa berarti setan, kalau lupa berarti Allah yang buat, kalau kena musibah berarti Allah yang mentakdirkan, kalau misalnya melakukan dosa besar berarti setanlah yang salah. Bukan demikian maksud dari ayat ini. Tetap saja manusia itulah yang diperhitungkan akibat kelupaan perbuatan yang telah dia lakukan. Namun suatu hal yang menarik dalam Islam bahwa apabila memang terlupa, rufi'an ummati an-nisyan. Jadi Nabi Muhammad berkata kalau misalnya lupa, umat Islam itu masih bisa dimaafkan. Kalau misalnya tertidur, umat Islam itu masih dimaafkan. Kalau misalnya gila, umat Islam masih dimaafkan. Tetapi pada zaman Nabi Adam alaihissalam, lupa itu adalah merupakan satu kesalahan. Dan di sini terlihat pada zaman Nabi Yusuf, lupa juga merupakan satu kesalahan. Kenapa pada zaman Nabi Muhammad lupa itu atau tertidur itu atau gila itu dimaafkan? Ini merupakan satu wujud rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Keterangan penutup dari ayat ini juga patut kita renungkan karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu informasi penting yaitu falabisa fi sijni bid'asinin, di mana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya tetap berada di penjara selama beberapa tahun. Kata bid'ah, kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, itu maknanya antara 3 sampai 10. Dan memang ternyata catatan sejarah mengatakan keberadaan Nabi Yusuf itu tidak lebih daripada waktu dari 9-10 tahun itu, begitu dia, berarti di bawahnya. Ini membuktikan informasi dari Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan informasi yang benar dan sangat akurat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika menginformasikan tentang kemenangan kaum Romawi dari kaum Persia yang pada saat itu menderita kekalahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Ketika orang-orang mukmin merasa sangat gundah karena orang-orang Persia yang agamanya adalah agama Majusi berhasil menaklukkan orang-orang Roma yang beragama Kristen, dan ini sangat menggundah-gulanakan karena nampak di situ pada lahiriahnya ternyata agama Samawi itu mampu dikalahkan oleh agama Ardi, begitu, agama buatan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dalam jiwa umat Islam dengan memberikan informasi fi bid'i sinin. Kelak orang-orang Romawi akan mengalahkan orang-orang Persia dan batasan waktunya itu tidak lebih daripada 10 tahun. Dan ternyata catatan sejarah mengatakan bahwa informasi dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan satu hal yang sangat akurat dan tepat. Nah, kalau kita kaitkan dengan adanya rasa kegundah-gulanaan saat sekarang ini dengan prediksi hari kiamat yang akan terjadi pada tahun 2012, sebenarnya tidak perlu terlalu diresahkan karena bisa saja terjadi bukan karena ramalan orang, tetapi karena hari kiamat itu bisa datang dan sewaktu-waktu. Cuma yang penting untuk kita pahami adalah bahwa kalau ternyata kiamat diramalkan itu merupakan satu hal yang salah. Tapi kalau ternyata diprediksikan karena berdasarkan informasi keilmuan, maka itu satu hal yang sah-sah saja untuk kita terima. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih Ustadz Perdana. Di penghujung pertemuan kita dapat kita ambil 3 kesimpulan dari ayat 42 surat Yusuf ini. Pertama, jangan salahkan orang lain apabila kita bersalah. Jangan suka mencari kambing hitam. Dan jangan lupa bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam setiap detik dan langkah kita ada skenario besar takdir Allah yang pasti ujungnya baik walaupun sekarang terlihat pedih dan menyakitkan. Terlupanya seorang yang lepas dari penjara sehingga Nabi Yusuf harus mendekam di penjara hampir 10 tahun lamanya merupakan skenario besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dia keluar di tahun pertama di usianya yang masih remaja, maka dia tidak akan layak untuk menjabat sebagai menteri keuangan. Tetapi ketika dia lama di sana, dia akan lebih merakyat di dalam penjara dan lebih lagi merakyat ketika dia keluar dari penjara. Dia tahu betul bagaimana keprihatinan orang yang hidup di dalam penjara dan bisa berhemat makan dan minum di dalam penjara, sehingga pengetahuannya untuk hidup seminim mungkin menjadi modal besar dia untuk mengatur keuangan sehemat mungkin di kerajaan kelak. Ini adalah skenario kedua, sehingga kenapa Nabi Yusuf harus berlama-lama di dalam penjara. Dan yang ketiga, kita ketahui bersama sebelumnya bahwa matinya seseorang, seperti kata Ustaz Perdana, kiamat kalaupun harus hari ini datang, itu adalah suatu hal yang membahagiakan. Karena apa? Karena kiamat atau kematian adalah pintu untuk bertemu dengan Allah Maha Pencipta dan Maha Penyayang. Kita sayang dengan Allah, Allah lebih sayang dengan kita. Jadi tidak ada kegundahan atas kiamat dan atas kematian seseorang. Karena al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluha, kematian adalah pintu, semua orang akan memasukinya. Berbahagialah orang yang mati dan menyambut mati dengan persiapan amal soleh dan keimanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.